السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha rahmah, maha kasih sayang kepada hamba-hambanya, kepada umat manusia. Di antara bentuk kasih sayangnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa manusia, Allah tidak akan menyiksa hambanya sampai Allah mengutus Rasul kepada mereka, sampai Allah mengutus seorang utusan guna menjelaskan hal yang Allah ridai, hal yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Demikian pula dalam rangka memberitahukan hal yang Allah murkai, hal yang menyebabkan datangnya azab Allah untuk kita menjauhinya. Setelah datang Rasul seperti itu, kemudian manusia tetap dalam penentangannya, manusia tetap menyelisihinya, menjalankan yang Allah murkai, maka di saat itulah Allah mengazab mereka. Di saat itulah Allah mengazab mereka karena telah tegak hujjah, telah disampaikan melalui Rasul tersebut hal-hal yang Allah inginkan, yang Allah ridai untuk kita lakukan. Bila mana kita mengerjakannya, Allah ridha kepada kita, maka Allah akan berikan kepada kita kehidupan penuh kebaikan, hayatan tayyibatan, kehidupan yang penuh dengan kebaikan di dunia, dan pahala yang lebih baik dari perbuatan dia nanti di yaumul kiamah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya Allah berfirman, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus seorang Rasul kepada manusia untuk menjelaskan hal-hal yang kami sebutkan di atas tadi. Sebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, رُسُلًا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Rasul-rasul yang banyak yang telah Allah utus dalam rangka dua hal wahai umat manusia: memberitahukan kabar gembira, jalan kebenaran yang Allah ridai, yang berujung pada ridha Allah, dan berujung pada jannatullah. Dan juga dalam rangka memberitahukan ancaman-ancaman, mundirin, memberikan peringatan-peringatan dari berbagai macam yang Allah murkai, jalan menuju ke neraka yang berujung pada murka Allah dan siksanya dalam neraka. Sudah semuanya diterangkan itu semuanya. Sudah selesai al-bayan min Allah, hujjah dari Allah, sudah selesai. Itu semuanya sudah dipaparkan, dibimbingkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjah. Dalam rangka agar manusia nanti di yaumul kiamat tidak memiliki alasan untuk membenarkan perbuatan kemungkarannya. Tidak ada alasan mengatakan, ya Allah, maafkan aku, saya tidak tahu kalau ini dosa. Tidak ada. Sudah ada penjelasan. Kamu saja yang ifrat, yang tafrit. Kamu saja yang teledor, mengapa tidak mau tahu. Kenapa tidak mau belajar ilmu nyabi. Sudah ada. Ini dosa, kenapa kamu lakukan? Maaf, saya tidak tahu. Ini tidak diterima nanti di yaumul kiamat. Kenapa kamu menjalankan yang haram? Kenapa kamu melakukan yang dosa? Bukankah sudah ada Rasul? Maaf, saya dulu tidak belajar. Ini tidak dipakai alasan itu, ya kaum muslimin. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mulk. Kullu mulkiha fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadir. Setiap dilemparkan manusia yang sekian banyak digambarkan dalam ayat ini seperti mauj, yakni gelombang laut yang begitu besar, dan itu manusia dilemparkan ke dalam neraka, maka malaikat yang menjaga neraka tersebut bertanya kepada mereka, apakah belum datang seorang pemberi peringatan, kok milih neraka? Apa belum tahu neraka itu panas? Kenapa kamu mengerjakan hal yang menyebabkan masuk neraka? Apa belum ada Rasul? Lihat hadirin, jawaban mereka, qad ja'ana nadhirun, sungguh malaikat telah datang yang mengancam kami dari neraka, telah datang Rasul yang menyebutkan bahaya neraka, telah datang Rasul menyampaikan hal-hal yang menyebabkan masuk dalam neraka, telah datang itu. Fakadzabna, namun kami dulu tidak percaya. Namun kami dulu tidak meyakini kebenaran itu. Inilah dia kaum muslimin. Kemudian mereka menyesal. Penyesalan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mereka mengatakan, "Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Duhai seandainya ketika kami dulu di dunia mau mendengar, yakni mau ta'lim, mau belajar ilmu agama, mau mengkaji ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahaminya dengan baik, mengimaninya dan mengamalkannya, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Unzuru barakallahu fikum, lihat hadirin yang kami muliakan, penyesalan itu di belakang. Rasul sudah menyampaikannya, namun mengapa kita tidak kunjung untuk mempelajarinya dengan seksama, mengkajinya dengan mendalam, agar kita tidak menyesal pada akhir hari nanti. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Manusia adalah orang-orang yang jahil. Manusia orang-orang yang juhala. Disebutkan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dhuluman jahula. Manusia diciptakan dalam keadaan sangat suka dengan kedzaliman dan sangatlah bodoh sekali. Jahula dengan wazan fa'ula, menunjukkan mubalaha, menunjukkan terlalu bodoh sekali manusia itu. Karena itu Allah Maha Rahmah. Allah mengutus Rasul. Allah Maha Kasih Sayang. Allah tidak akan menghadap umat manusia tiba-tiba disiksa sebelum adanya peringatan. Allah Maha Kasih Sayang. Allah utus seorang Rasul min anfusikum, dari diri kalian, dari bangsa manusia. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul dari kalangan ummiyin, dari bangsa mereka, yakni bangsa manusia, dengan bahasa yang bisa dipahami oleh manusia, dengan gerakan-gerakan amalia, amalan-amalan ibadah yang bisa dicontoh, dilihat oleh manusia. Dalam rangka yang pertama, yatlu alim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Uzakihim, dalam rangka mensucikan mereka, membersihkan dari najis akidah, dari najis-najis yang hisi dan najis-najis yang maknawi. Najis maknawi contohnya keyakinan yang batil, najis hisi contohnya seperti kotoran-kotoran yang najasat. Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan manusia dari itu semuanya. Wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah, Rasul diutus dalam rangka ta'limun nas, mengajarkan ilmu kepada manusia. Al-kitab yakni Al-Qur'an, dan al-hikmah yakni as-sunnah. Sudah ada kaum muslimin yang membimbing umat manusia, sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa in kaanu min qablu fi dhalalin mubin, dan manusia dari sebelum itu mereka pasti dalam kesesatan yang sangat jelas. Maknanya kaum muslimin, dulu disebutkan oleh Syekh Abdullah Bukhari dalam kitab Mahiyah Salafiyah, dulu manusia di zaman jahiliyatin wa amayatin wa ghawayatin, manusia dalam keadaan jahiliyah, manusia dalam keadaan mereka penuh dengan penyimpangan, mereka dalam keadaan buta, tidak mengerti apa itu hak, tidak mengerti apa itu kebenaran, buta mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul di tengah-tengah mereka, mengajari ilmu. Maka barang siapa yang di waktu itu mau belajar, yang mau ngaji dengan bimbingan Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam, maka selamatlah dia dari kesesatan, selamatlah dia dari kebatilan, menjadi ahlul haq, dan bahkan sampai dikatakan dipastikan sebagai ahlul jannah, semisal Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dulu mereka dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan amayatin wa ghawayah. Ghawayah yakni penyimpangan yang sangat besar. Hal ini dikatakan oleh beliau juga. Kita yang ada di zaman sekarang ini, tahun 2018 ini, kalau kita tidak kunjung mempelajari bimbingan Rasul dengan seksama, mengkaji akidahnya beliau, mengkaji ibadahnya beliau, dan mencontoh beliau dengan sebaik-baiknya, maka kita pun tidak jauh beda dengan mereka-mereka yang jahil, yang dalam keadaan buta dan penuh dengan penentangan dan penyelisihan terhadap al-haq. Maka kaum muslimin, kita sangat mengkhawatirkan diri kita masing-masing. Ketika Rasul sudah menjelaskan, ternyata umat manusia tetap menentang, maka di saat itulah Allah akan hancurkan manusia. Allah akan azab umat manusia dengan adanya zalzalah, gempa bumi, dengan adanya tsunami, dengan adanya berbagai macam azab ya Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada umat manusia ketika mereka tidak kunjung bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin kaum muslimin, di saat Allah Azza wa Jalla menimpakan azab, maka azab itu bersifat menyeluruh. Siapapun yang ada di lingkungan itu mati. Kalau itu bentuknya khasafun, ditenggelamkan manusia ke dalam bumi, ditelan bumi hidup-hidup, maka siapapun yang ada di wilayah itu mati, mati dan mati. Na'udzubillah min dzalik wa kaum muslimin. Seandainya itu terjadi di wilayah kita. Beberapa berita yang lalu menggemparkan adanya gempa di Lombok, adanya gempa lempengan di selatan, di Jakarta, di Bandung, sampai dipraktekan evaluasi evakuasinya, dipraktekan bagaimana kalau penyelamatannya terjadi gempa. Itu semuanya wahai kaum muslimin bukan satu hal yang mustahil ketika telah banyak manusia yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika seandainya itu terjadi menimpa kita dan mati kita di tempat itu bersama mereka-mereka yang juga yang mereka aslinya pelaku kemaksiatan, ternyata kita ikut mati. Allah berfirman, fattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa. Takutlah kalian dengan azab Allah yang Allah timpakan bukan hanya menimpa orang-orang khusus, para pendosa saja yang mati, tidak. Tetapi fitnah siksaan itu merebak seantera satu negeri, satu daerah, di mana orang yang saleh pun mati. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, afunuhlikuna wa fina salihun, apakah kita akan dihancurkan oleh Allah dalam keadaan di tengah-tengah kita masih ada orang yang saleh? Di tengah-tengah manusia masih ada seorang ahlu sunnah. Apakah akan diazab juga ya Allah, ya Rasulullah? Jawabannya na'am, iya. Idza kathrul khabath, ketika keburukan itu sudah merebak. Kita melihat negeri kita ya kaum muslimin, kesyirikan menjamur. Di mana-mana kesyirikan-kesyirikan. Kuburan-kuburan diagungkan, dipersekutukan. Pelaku kesyirikan melenggang kangkung di negeri ini, melakukan perbuatannya tanpa ada yang menjamahnya, tanpa ada yang bisa untuk menasihatinya. Terus setiap hari kesyirikan-kesyirikan. Pantai utara, pantai selatan, dan yang lainnya, yang di gunung-gunung disembah juga oleh mereka. Demikian pula dengan kemaksiatan zina, kemaksiatan homo, LGBT, kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, yang menunjukkan banyak manusia yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jal. Di saat itulah na'udzubillahi min dzalik, Allah hancurkan negeri itu dan kita ada di dalamnya. Bagaimanakah nasib kita? Bagaimanakah nasib kita ketika Allah hancurkan dan kita ada di situ? Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, azab yang merata yang mematikan mereka-mereka para pendosa dan juga mematikan mereka-mereka yang hanya kesempatan itu ada di situ, berdagang di tempat itu, dia hanya sekedar pendatang atau dia adalah penduduk asli tetapi bukan lalu maksiat, tetapi juga terkena siksa. Hal itu ya kaum muslimin, dalam hadis yang tidak asing disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaghzu jayshun al-kabata fa idza kanu bi bidam al-ard yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Nabi memberitahukan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim, Rasul menyebutkan akan datang nanti pasukan besar di akhir zaman. Ketika mereka ini berada di satu tanah lapang, sudah dekat dengan Mekah, mereka ini pasukan yang sangat kathifah, sangat tebal, sangat banyak jumlahnya, berkeinginan menghancurkan Ka'bah. Mereka sudah dekat dengan kota Mekah di Baida, namun Allah hancurkan mereka semuanya, ditenggelamkan ke dalam bumi dari orang yang pertamanya sampai orang yang terakhirnya, semuanya mati dalam satu ketika itu juga. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa man laysa minhum ya Rasulullah, apakah mati semuanya orang yang ada di tempat itu, yang bagian pasukan itu, dan juga orang yang bukan termasuk bagian dari pasukan itu, penduduk aslinya, pasar-pasar, fihim aswaqum, fihim aswaqum wa man laysa minhum, di situ ada pasar, di situ ada keramaian, di situ ada penduduk yang bukan termasuk pasukan itu, apakah mati juga? Naam, kata Nabi, mati semuanya, ludes semuanya, tidak tersisa. Itu bisa terjadi di negeri kita ini, wa kaum muslimin, na'udzubillah min dzalik. Tetapi Nabi memberitahukan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan berbeda. Na'am, yuksafu bi awwalihim ila akhirihim wa man laysa minhum thumma yub'atsuna yaumil qiyamati ala qadri niyyatihim. Betul wahai Aisyah, akan mati semuanya, akan ditelan bumi semuanya, pasukannya dan juga yang bukan pasukannya. Tetapi wahai Aisyah, nanti dia memiliki maka dibangkitkan masing-masing sesuai dengan akidah dan etikatnya masing-masing. Mudah-mudahan seandainya la samahallah, semoga Allah tidak timpakan azab ke negeri kita ini, seandainya itu terjadi, bersiap-siaplah menjadi seorang hamba yang saleh, yang taat. Dikarenakan kalau seandainya kita mati di tempat itu, Allah akan bangkitkan kita berbeda dengan mereka para musyrikin, berbeda dengan mereka ahlul bid'ah, berbeda dengan mereka ahlul maksiyah. Dibangkitkan kita sesuai dengan etikat kita, sesuai dengan amal perbuatan kita, walaupun kita pun ikut mati ketika terjadi azab itu. Maka dari itu kaum muslimin, mari setiap kita berusaha memperbaiki diri kita masing-masing. Karena azab Allah laysa bibaid, siksa Allah bukan satu hal yang jauh. Tidak ada yang tahu musibah tsunami di Aceh, tidak ada yang tahu gempa bumi di Jogja, tidak ada yang tahu di Lombok sekian banyak gempa dan mematikan sekian banyak orang, apakah semuanya adalah pendosa, apakah semua adalah ahli maksiat, dan tidak tahu apakah itu akan terjadi di mana kita tinggal. Maka bersiap-siaplah menghadap Allah Azza wa Jal dengan kita talabul ilmi dan kita beramal dengan amalan yang saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita di atas sunnah, memberikan hidayah kepada kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita dan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang baik, yang salihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabit qulubana ala dinik, wa ya musarrif al-qulub, isrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arina al-haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila farzuqna istinabah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Aqimus salah.